بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال الشيخ موسى بن راشد العازمي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب لؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون قوله روى الإمام أحمد رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة ومالي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام، kita melanjutkan سيرة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam tema berbagai macam tindakan Quraisy yang menyakitkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, berkata pengarang kitab kita Abu Al Musa, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih sesuai dengan sanad Bukhari dari Anas bin Malik. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad udhitu fillah, sungguh benar-benar aku pernah disakiti, semuanya dalam rangka menegakkan agama Allah. Wa may yu'dha ahadun, yang tak pernah seorang pun disakiti seperti itu. Wa ukhiftu fillah, aku pun diancam, ditakut-takuti, semuanya gara-gara dakwahku menyeru manusia karena Allah. Yang tak pernah seseorang pun yang merasakan sebagaimana apa ku rasakan. Bahkan pernah tiga hari tiga malam dalam suatu rentang waktu umurku, aku dan Bilal tak pernah memakan apapun yang layak dimakan oleh orang yang hidup. Ya, pernah tiga hari Rasulullah tak pernah menyantap makanan yang layak dimakan oleh orang yang hidup. Bagaimana kita ketahui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah di boikot, ya, diputuskan hubungan dengan mereka di lembah Bani Hashim, mana kita telah sebutkan kondisi yang menyakitkan Nabi dan para kaum muslimin dan Bani Hashim. Mereka tak menyantap apapun, tak ada makan apapun kecuali mereka memakan daripada daun-daunan. Illa ma yuwari ibta Bilal, ya, kecuali makanan yang dapat menutupi, ya, makanan yang dibawa oleh Bilal, diletakkan di dikepit oleh Bilal di ketiaknya. Nah, qala Imam Tirmidzi ma'na hadzal hadits حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا in makyata wa ma'ahu bilalun innama kana ma'a bilalin minat ta'ami ma yuhmalu tahta ibtihi. Ya, maknanya kata Tirmidzi rahimahullah, terkala Nabi SAW keluar lari dari Mekah bersama Bilal, maka Bilal hanya membawa sedikit makanan yang dia selipkan di ketiaknya. Naam. Wa fi riwayatin ukhra 'inda al-Imam Ahmad, Ahmada bil Musnad wa Tirmidzi bi sanadin sahihin ala syarti al-Imam Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'za ahadun wa laqad atat alayya salasuna min bayni yawmin wa laylatin wa mali wa la libilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin. Ya, seperti riwayat di atas. Intinya beginilah risiko dakwah Nabi yang mulia SAW. Dan tentunya setiap para da'i yang datang di belakang Nabi, hendaklah mereka bersiap-siap mengalami berbagai macam tantangan dalam berdakwah. Diancam, ditakut-takuti, diusir, bahkan diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Naam. Qala asy-syaikhu qaulatun banam. Qaulatun jamilatun lisyaikhi Ali At-Tantawi. Qala asy-syaikhu ala Ali At-Tantawi rahimahullah man talaqu yu'zunahu sallallahu alaihi wasallam wa yatawa'adunahu la'alla tarhiba yab'alu fihi ma lam yab'al at-targibu ramau fi tariqihi asy-syauka wa huwa mashin wa alqaw 'alaihi akhsha'a an-naqati wa huwa sajirun wa ramauhu fi at-ta'ifi bil hijarati wa asalu damahu wa hazi'u bihi wa sallatu 'alaihi sufaha'ahum. Nah, berkata Syekh Ali Tantawi rahimahullah dalam perkataannya indah. Dan mereka kaum Quraisy terus-menerus menyakiti Nabi. Ya, melancarkan berbagai macam ancaman kepada Nabi. Mereka berharap dengan ancaman tersebut ya dapat merubah Nabi SAW. Manakala mereka sudah berusaha untuk menarik hati Nabi dengan berbagai macam tawaran-tawaran, tapi tak berguna. Mereka pernah menebarkan di jalan Nabi SAW duri-duri. Mereka juga pernah melemparkan isi perut unta yang mati Nabi sedang sujud. Mereka juga pernah melempari Nabi dengan batu-batuan. Mereka mengalirkan darah Nabi. Mereka melecehkan Nabi. Mereka memerintahkan orang-orang bodoh untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alam yusir hadza kulluhu ghadabahu sallallahu alaihi wasallam walakin asara ishfaqahu ishfaqal kabiri 'ala al-atfalil mu'zina wal 'aqili 'ala al-majanina wa kana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Namun segala macam tindakan-tindakan ini tidaklah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka marah kepada mereka. Bahkan Nabi semakin belas kasih kepada mereka. Persis sebagaimana belas kasih orang dewasa terhadap anak-anak kecil, anak-anak bayi yang menyakitinya. Belas kasih orang-orang berakal terhadap orang-orang yang tidak berakal alias gila. Maka Nabi yang mulia sallallahu menjawab apa yang mereka lakukan dengan doa beliau, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah tunjukilah kaumku, mereka sungguh tidak mengerti. Pelajaran kesabaran yang luar biasa dari Nabi agar menjadi panutan bagi umatnya. Nabi hanya berdoa untuk mereka, ya Allah berilah mereka petunjuk, mereka tidak tahu. Inilah balasan Nabi SAW kepada ya, kejahatan mereka. Keburukan dibalas dengan kebaikan, kesabaran. Naam. وأوغلت قريش وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله؟ Semakin dahsyat kekufuran Quraisy berupaya untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Semakin dahsyat tingkat keras kepala mereka. Tapi mampukah Quraisy memadamkan cahaya Allah? Begitu jugalah dengan dakwah ini. Segenap upaya dilakukan musuh-musuh dakwah untuk memadamkan cahaya Allah, tapi tak padam-padam. Segala cara mereka lakukan untuk memberangus dakwah ini, tapi yang namanya cahaya Allah tak akan pernah dapat mereka padamkan. Di mana-mana timbul pergolakan, di mana-mana timbul permusuhan yang sengit terhadap dakwah yang penuh dengan keberkahan ini. Dakwah menyeru orang agar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi semakin dahsyat celaan, cercaan, upaya mereka memberangus dakwah, memalingkan orang daripada dakwah ini. Lihat bagaimana dakwah ini membuahkan hasil yang begitu dahsyat, semakin tersebar di mana-mana. Ya, matilah mereka dengan kebencian mereka. Qul mutu bighaydikum. Katakan Muhammad, matilah kalian dengan kemurkaan kalian. Ya, semakin digencet, semakin naik ke atas. Istidzan Abi Bakr Siddiq Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ila al Habasyati. Qala Ibnu Ishaq, wa qad kana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hina daqat alaihi Makkah wa asabahu fiha al adha wa ra'a min تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هجرة نجري حبشة بركته ابن إسحاق قد كان سمبت bagi Abu Bakar negeri Makkah dengan berbagai macam teror mereka. Ya, dia melihat bagaimana Quraisy semakin menjadi-jadi terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka dia minta kepada Nabi SAW izinkan untuk hijrah membawa agamanya ya ke kota Habasyah agar dapat menyembah Allah. Begitu payahnya perjuangan mereka untuk dapat menyembah Allah. Sehingga mereka merasa tak layak lagi hidup di negeri di mana mereka berasal. Harus mencari tempat lain, negeri lain yang mereka dapat menyembah Allah dengan merdeka tanpa ada halangan. Ini menunjukkan kepada kita, kita bisa menyembah Allah, tak ada yang menghalangi kita, nikmat besar. Yang nikmat ini tak didapati oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini. Negeri-negeri yang kacau, ya, negeri-negeri yang berkejolak, tak bisa mereka menyembah Allah dengan tenang dan tenteram. Dibayangi dengan ketakutan, kematian, kehancuran. Negeri-negeri yang terjadi padanya, ya berbagai macam kecamuk perang. Dari negeri-negeri yang terfitnah dan negeri kaum muslimin, payah mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat kita bisa menyembah Allah dengan mudah, gampang, lapang, di masjid yang lapang, tenang, bisa menyembah Allah, bisa beribadah, mengaji. Ini nikmat besar yang kita harus benar-benar syukuri. Ya, yang tak dirasakan oleh sebagian orang. Lihatlah bagaimana payahnya mereka menyembah Allah. Mereka harus izin dahulu meninggalkan keluarga, tanah air untuk hijrah satu tempat yang aman ke negeri Habasyah, Ethiopia, benua Afrika, meninggalkan Jazirah Arabia dengan segala macam resikonya. Naam. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما أبطلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الجماد لقيه ابن دغنة bahwa sayyidul qurrati sayyidul qurrati faqal aina turidu ya Aba Bakrin faqal Abu Bakr faqala Abu Bakrin akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi qala bunudunnah fa inna mislaka ya Aba Bakrin la yakhruju wa la yukhraj innaka taqsibul ma'duma wa tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taqri'ud dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq fa ana laka jarun irji' wa'bud rabbaka bi baladika faraja'a wartahala ma'ahu bunudunnah fa tata bunudunnah ashiyatan fi ashrafi quraishin fa qala lahum inna Aba Bakrin la yakhruju misluhu wa la yukhraj attukhrijuna rajulan yaqsibul ma'duma wa yasilur rahima wa yahmilul kalla wa yaqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Naam. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ibunda Aisyah, aku masih belum begitu berakal. Tatkala kedua orang tuaku memeluk Islam, tak pernah lewat satu hari pun kecuali Nabi pasti datang kepada kami. Baik di siang hari, ya, di awal pagi maupun di sore hari. Tatkala kaum muslimin mendapatkan ujian dalam agama mereka, keluar Abu Bakar Siddiq berhijrah menuju negeri Habasyah. Tatkala telah tiba di tempat bernama Barkal Ghimat, di malam perjalanan dari kota Mekah menuju Yaman, dia berjumpa dengan Ibnu Dughunnah, salah seorang kaum musyrikin. Ya. Kemudian, dan Ibnu Dughunnah adalah pemimpin di kaumnya. Ya. Dari kabilah namanya Al-Qarah. Dan mereka adalah merupakan sekutu dari Bani Zuhrah, dari Quraisy. Dan mereka terkenal orang-orang yang ahli memanah. Berkatalah Ibnu Dughunnah, mau kemana engkau Bakar Siddiq? Abu Bakar mengatakan, aku diusir oleh kaumku. Aku ingin berjalan di muka bumi. Aku ingin menyembah Tuhanku. Ya, dia hanya ingin beragama, menyembah Allah tanpa ada yang melarang. Ya, berkata Ibnu Dughunnah, orang sepertimu ya Abu Bakar tak layak keluar meninggalkan Mekah dan tak layak diusir. Sesungguhnya engkau senantiasa memberi orang-orang yang tak punya. Engkau menyambung silaturahmi, engkau menanggung beban, engkau menjamu tamu, engkau selalu membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan, hajat. Maka aku adalah merupakan ya jarun laka, aku yang akan memberikan bagimu keamanan, jaminan keamanan. Pulanglah engkau, sembah Tuhanmu di negerimu. Maka Abu Bakar pun kembali bersama Ibnu Dughunnah. Maka Ibnu Dughunnah tawaf ya di tengah-tengah Quraisy ya ketika sore hari. Dan dia berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, Abu Bakar tak layak keluar orang semacamnya dari negeri ini. Dan tak layak pula diusir. Mengapa kalian mengeluarkan seseorang yang senantiasa memberi orang-orang yang tak berpunya? Menyambung silaturahmi, menanggung beban orang-orang yang berhutang, terdiri hutang, dan semacamnya. Selalu menjamu tamu yang selalu menolong ketika manusia dalam keadaan membutuhkan. Naam. Falam tukadzib Quraisyun bijiwari bin Dughunnah faqalu li bin Dughunnah mur Aba Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi falyusalli fiha wal yaqra ma syaa wa la yu'zina bizalika wa la yasta'lin bihi fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abana'ana. Faqala zalika Ibnu Dughunnah li Abi Bakrin, fala bisa Abu Bakrin li zalika ya'budu rabbahu fi darihi wala yasta'lin bi salatihi wala yaqra'u fi ghairi darihi summa bada li Abi Bakrin babat tana masjidan bi fina'i darihi wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul qur'ana fayanqazifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum wa hum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku 'ainaihi iz qara'a al-qur'ana iza qara'a al-qur'ana fa'abza'a dhalika ishrafa quraishin minal musyrikin fa'arsalu ila bini dhunnah faqadima alaihim faqalu inna kunna acarna Abu Bakrin bijiwarika ala an ya'buda rabbahu fi darih faqada jawaza dhalika fabattana masjidan bipina'i darihi fa'alana bis salati wal qira'ati fih wa inna qada khashina an yaftina nisa'ana wa abana'ana panhahu fa'in ahabba an yaqtasiro ala an ya'buda rabbahu fi darihi fa'ala wa in aba illa an yu'lina bithalika fasalhu an yuradda ilayka zimmataka an yuradda ilayka zimmataka fa'inna qada karihna an nub'a an nukhfiraka walasna muqirrina li Abi Bakrin al-isti'lana. Naam. Maka Quraisy tidak mendustakan suaka yang diberikan oleh Ibnu Dughunnah. Ya. Mereka berkata kepada Ibnu Dughunnah, kami menerima apa yang kau syaratkan, tapi suruhlah Abu Bakar menyembah Tuhan ya dan rumahnya saja. Terserah dia membaca apa, dia ketika sholat, silahkan, tak ada masalah. Kami izinkan untuk dia. Ya, tapi janganlah dia menyakiti kami dengan sholatnya tersebut. Janganlah dia mempertontonkan sholatnya. Kami khawatir, kami punya anak-anak, istri-istri, kaum wanita terfitnah ketika mendengarkan bacaan Qur'annya. Ya, terpedaya ketika mendengarkan bacaan Qur'annya. Ini menunjukkan dahsyatnya Qur'an. Mereka sangat takut manusia mendengarkan Qur'an. Ini menjadi inspirasi mereka untuk mengikuti kebaikan. Dan begitu juga lah musuh-musuh dakwah, mereka berusaha menutup telinga orang jangan sampai dengar dakwah ini. Berbagai macam cara mereka lakukan. Ada yang mendemo pendirian masjid, mengganggu untuk ditegakkan. Kenapa? Intinya jangan sampai dakwah itu saja. Memubarkan kajian. Supaya apa? Supaya tak sampai dakwah. Kenapa? Orang terinspirasi, tertarik mendengar wahyu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul. Orang sudah jenuh dari perkataan manusia. Ya, dakwah yang hanya merupakan kelakar, ya gurauan, orang mau menghidupkan hati-hati mereka yang kering, yang telah mati. Maka mereka syaratkan, Abu Bakar boleh, tapi jangan di tengah-tengah orang membaca Quran, dalam rumahnya saja. Kami takut anak-anak kami akan terfitnah. Maka berkata Ibn Dughunnah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mengiyakan. Maka Abu Bakar pun sholat bebas di rumahnya, tak ada yang melarang. Tapi dia jangan mempertontonkan sholatnya, jangan menampakkan salatnya, dan jangan membaca Quran dengan keras-keras, kecuali dalam rumahnya saja. Tak lama setelah itu Abu Bakar Siddiq membuat tempat salat, ya, yang ada di hadapan rumahnya, ya, di teras rumahnya. Salatnya sekarang pindah dari dalam ke teras. Di sana dia salat, di sana membaca Quran. Maka berdatanganlah kaum wanita dari kaum musyrikin dan anak-anak mereka. Mereka begitu merasa nyaman mendengarkan Quran, mendengarkan bacaannya. Mereka merasa tertarik melihat gerak-geriknya ketika salat. Dan adalah Abu Bakar seorang laki-laki yang gampang menangis, tak mampu menahan air matanya keluar jika membaca Quran. Maka hal ini membuat orang-orang Quraisy terganggu, kaum musyrikin Quraisy terganggu. Mereka khawatir anak-anak mereka akan ikut Abu Bakar, istri-istri mereka ikut Abu Bakar dan ikut Islam. Maka mereka mengirim utusan kepada Ibnu Dughunnah, ya, agar datang menemui mereka. Datanglah Ibnu Dughunnah. Mereka berkata, dahulu kami memberikan kepadamu wewenang untuk memberikan baginya perlindungan dengan syarat dia menyembah Tuhannya dalam rumahnya, dan dia sekarang telah melewati itu. Dia telah mengambil tempat sholat di teras rumahnya. Dia telah mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dalam sholatnya. Kami khawatir anak-anak kami, wanita-wanita kami terfitnah dengannya. Laranglah dia. Kalau dia mau, silahkan masuk ke dalam rumah. Jangan tampakkan dirinya di teras rumah sholat. Jika dia tidak mau, ya, kecuali harus menampakkan sholatnya, maka suruh dia mengembalikan kepadamu kembali, ya, perlindunganmu. Kami tak ingin merusak hubungan kami denganmu. Ya, dan kami tidak akan pernah mengizinkan Abu Bakar menampakkan keislamannya. Ya, jadi inilah kira-kira, ya, musuh dakwah sepanjang zaman sama. Mereka menghalangi cahaya Quran dan cahaya Sunnah Rasulullah supaya orang tak dengar, orang tak lihat. Itu aja kerja mereka. Zaman boleh berbeda-beda, tapi tetap caranya itu aja. Ya, mereka membuat fitnah di mana-mana, memfitnah. Ya, orang-orang yang ingin kembali kepada Sunnah Rasulnya difitnah. Berbagai macam gelar. Ya, inilah pelajaran dalam kehidupan. Kita membaca sejarah tak sekedar membaca, tapi mengambil daripadanya pelajaran. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah dari dulu akan terus-menerus melakukan berbagai macam serangan. Intinya agar jangan didengarkan wahyu, itu aja. Kalau wahyu tak didengarkan, orang akan kembali kepada selain wahyu, kembali kepada perkataan pembesar mereka, tradisi mereka, adat mereka, warisan leluhur mereka. Itu yang mereka inginkan. Nah, qalat Aisyah fa'ata bunudunna ila Abi Bakr faqal qad alimta allazi aqattu laka alayhi fa imma an taqtasiru ala dhalik wa imma an turja'a ilayya dhimmati fa inni la uhibbu an tasma'a al-arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqattu lahu faqala Abu Bakr radiyallahu anhu fa inni aruddu ilayka jiwaraka wa arda bijuwarillahi azza wa jal. Maka berkata ibunda Aisyah, datanglah Ibnu Dughunnah menemui Abu Bakar Siddiq, dan dia berkata, engkau telah tahu apa yang telah kuikat perjanjian dengan mereka, ya, bahwasanya engkau diizinkan beribadah dalam rumahmu, jangan tampakkan keislamanmu, apalagi mempertontonkan salatmu. Jika engkau mau dengan kondisi demikian, teruslah berjalan di bawah perlindunganku. Jika kau tak mau, kecuali kau harus sholat di luar, maka kembalikanlah perlindungan yang kuberikan kepadamu. Aku tak ingin orang-orang Arab mendengar bahwasanya aku kelak, ya, merusak perjanjianku kepada orang yang kulindungi. Ya, manakala engkau menyelisih ini, aku tak ingin mereka denganku berbenturan. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, kalau begitu ku kembalikanlah perlindunganmu. Aku rela dan ridho dengan perlindungan Allah SWT. Maka Abu Bakar mengembalikan, ya, jiwar Ibnu Dughunnah. Dia rela dengan perlindungan Allah SWT. Begitulah manusia. Kita tak bisa menjadikan manusia sebagai tempat berlindung selama-lamanya, karena mereka lemah. Manakala kita dalam keadaan terjepit, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita berlindung kepada manusia yang lemah. Abu Bakar Siddiq pun melepaskan perlindungan atau jiwar Ibnu Dughunnah, dan dia bergantung dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu alam. Kita lanjutkan insyaallah di minggu akan datang peristiwa hijrahnya Rasulullah atau keluarnya Rasulullah untuk berdakwah ke Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.